kepada dirimu. Jadilah engkau sang pelindung cintaku saat diriku ingin mendampingimu. Ku rasa engkau semakin menjauh. Terima entah yang kata terindah saat lidahmu ikut angkat bicara. Meski kau telah memudah dan berdusta, namun ku ajarkan kau bahasa cinta. Dengan dirinya selagi aku berdiri dan menyala, ku kan mencoba dan terus berusaha. Ku terima keputusan